Sindiana Sastra, aku tuh Sindiana Sastra. Ya Allah, jepang orang habis gak beru. Manas-manas sih kita sing beli mangka. Habis gak dodok, dodok, dodok. Ditabu mana, ditabu. Orang kebagian.